Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Toyo alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Kiai Munawir, Kiai Marsudi Suhud, Kiai Mu'ain, dan seluruh kiai yang hadir, jajaran pengurus jamaah Nahdlatul Ulama, para tamu undangan, khususnya Mbak Feve dan Ustadz Zulfikar, ini yang biasanya lebih tua 20 tahun, sekarang menjadi muda karena enggak pakai kupluk. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, alhamdulillah ini kita punya organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Ini organisasi yang bacanya susah. Baca NU itu susah kalau bukan orang NU. Pokoknya kalau bukan orang NU itu suruh memahami NU itu susah. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu ya begini ini bentuknya. Iya. Ya gini nih, ini NU itu begini nih. Alim-alim tapi ya sarungnya ya begini. Pecinya ya hitam-hitam gitu. Turbannya ya kadang ada gambarnya calon presiden. Itu NU. Jadi makanya NU ini susah dipahami. Dari dulu sampai hari ini orang memahami NU itu susah. Susah memahami NU itu tidak mudah. Karena apa? NU ini punya tanggung jawab berhadapan langsung dengan orang yang belajar Islam dari generasi yang sangat jauh dengan Rasulullah. Tanggung jawab NU. Kenapa? Karena NU itu Nahdlatul Ulama. Nah, ulama itu siapa? Pewaris para nabi. NU itu pewaris para nabi. Loh, ini enggak NU ya enggak ada loh. NU itu begini, ngeterno banyu guling itu biasa. Jadi makanya NU itu enggak tegang. NU itu riang gembira. Kenapa ya? Ya NU itu ya riang gembira. Ini banser ini kalau boleh ketawa, ketawa kok ini. Tapi sama Yai Marsudi kan gak boleh ini ketawa. Kalau ketawa diambil seragamnya. Jadi gini loh, ini NU, ciri khasnya seperti ini. Itu. Jadi NU itu ciri khasnya memang udah seperti ini. Jadi enggak serius-serius amat itu enggak. Makanya kita ini kadang dianggap gak serius. Beragama itu gak serius dianggap. Yang lain Allah Akbar, NU cuman Allah Akbar. Dianggap gak serius ya. Yang lain itu kalau takbir itu Allah. NU ya cuman Allah Akbar. Lu itu NU. Ini yang kita mesti paham. Makanya NU itu sering dianggap gak serius. Yang lain Allahu Akbar, Allahu Akbar. NU ya isa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aing NU. Lu NU. Ini orang NU orang NU. Lah itu. Makanya orang kalau ngelihat NU itu enggak detil tenan, mesti pangling lihat NU itu. Ya Islam asli apa ora gitu. Kalau lihat yang lain itu dengan mudah, oh ini soleh. Ini pasti orang baik ini dalam beragama karena jubahnya bagus, batu ireng. Orang sikir, oh bagus ini. Cingkrang. Kiai iku ora ono sing ora serius blas. Ada kutut. Lah ini oh, jadi kita ini sedang membicarakan diri sendiri. Agar malam hari ini seandainya ada orang bukan NU, ini paham karo NU. Gitu loh. Ini paham. Jadi biar enggak diolok-olok. Ya. Jadi biar enggak diolok-olok dan biar juga mereka enggak kaget. Biar orang-orang itu juga enggak kaget dengan NU. Wong NU itu ndablek. Oh iya NU. Biar enggak kaget. Karena orang ini mesti terkaget-kaget kalau lihat NU. Sampai peneliti Belanda itu bingung NU apa. Saking bingungnya sampai kesimpulannya itu enggak masuk akal. Jadi santri itu cirinya sudah deh, kalau kamu di Indonesia ketemu dengan orang dengan model ini ya inilah NU itu kan sudah tahu selalu pakai wasilah. Lah kok pakai mic enggak ada wasilahnya ini? Malam hari ini wong NU itu selalu pakai wasilah, ada penghubungnya. Lah kok nganggo mic Wahabi? Ini makanya ya mati, jangan kaget, sudah tidak usah heran ini. Jadi inilah resiko tanpa wasilah itu. Makanya deh, ini biar orang itu tidak kaget. Saya ini sering didatangi orang karena kaget lihat NU itu. Ya, oleh Belanda diteliti gagal. Sampai ada yang meneliti cuma dengan tiga terminologi, santri, priayi, abangan. Santri itu ya cirine itu gak ilok tenane itu. Priayi itu pekerja. Ya, pekerja termasuk ya orang-orang intelektual yang bekerja sama Belanda. Nek abangan itu ya rojo dan teman-temannya. Nah, nek santri itu ya ketone miring, sarunge nglinting, mambu rokok, gudiken. Ini santri. Dan yang mengatakan itu adalah orang Belanda namanya Cisenuk Gurugronye. Cisenuk Gurugronye ini hafal Quran, hafal Sahih Bukhari Muslim. Masuk ke Indonesia menyamar bernama Syekh Abdul Ghaffar. Ulama dia. Belanda. Ulama dia. Alim, Al-Qur'an hafal. Tapi ulamanya nakiroh. Ini ulamanya nakiroh. Jadi ulamanya enggak makrifat. Karena tak punya yakhsyallah. Nanti tak jelaskan panjang, jam 1 lah. Pokoknya nanti Mbak Vivi nyanyi lagi yang banyak nanti. Ya ya sekali-sekali dangdut gitulah. Lah iya, solawatannya santri itu kan ada yang dangdut juga. Kalau yang tadi itu kan solawat model Arab semua. Kasihlah yang dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik da, da, da, da. Ya Rabbi Asya. Udah. Loh, ini anu Ustaz Zulfikar. Kalau saya yang solawatan semua bisa nyuntuh. Lah ini solawatannya NO. Tadi itu kan solawatan terlalu modern ya. Nanti ada dangdutnya juga mesti. Milenial kasih dangdut. Ya Rasulullah salam. Loh, itu NO. Ya Rabbi Anshaniman. Ada fataya ratal alam ya uhail juhu eslilin macece. Saya ini kalau selawatan semua bisa ngikuti. Nah, ini selawatan NU. NU desa. Lah itu orang bisa dibingung. Jadi ini kekuatan dianggap sebagai sebuah kekuatan yang terpisah dari Arab. Dianggap terpisah, seolah-olah yang di sini ini enggak ada hubungannya sama Islam yang di sana. Penampilannya seperti ini. Ya. Tapi ketika orang-orang ini kalau sudah marah, yang namanya santri itu kalau sudah marah, dulu Belanda bangkrut gara-gara santri marah. Iya namanya Pangeran Dipo. Santri marah bangkrut. Zaman segitu 2 juta gulden habis. 200 ribu tentara terbaik Belanda mati di sini. Akhirnya ya sudah deh. Kayaknya semua pengen baik. Akhirnya sudah jangan perang lagi sama santri. Mati kita katanya. Disekolahkan aja santri itu, sekolahkan. Maka ada yang namanya Van de Venter, anggota Volkskrant Belanda, mengusulkan agar orang Indonesia ini disekolahkan. Lahirlah namanya politik etis, karena disetujui Ratu Wilhelmina. Nah, yang lain mau sekolah. Oh, kayaknya asik sekolah di Belanda. Santri, gak mau. Apa ini sekolah di Belanda? Rusak kita nanti, udah gak usah sekolah sana. Kita sekolah model yang ada aja. Karena kalau mengikuti Belanda nanti kita jadi kayak Belanda. Man tasyabba bi qaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai Belanda sama dengan Belanda. Dan perlawanannya basic, perlawanan kebudayaan. Belanda pakai jas, santri pakai baju. Belanda pakai celana, kita pakai sarung. Belanda pakai sepatu, kita pakai sendal. Nah, santrinya akhirnya Belandanya pusing akhirnya ikut. Santri akhirnya pakai baju biasa, pakai surjan. Pengikut Belanda pakai belangkon, santrinya pusing akhirnya. Loh kok mirip kayak kita juga. Akhirnya Belandanya pakai sarung, aki kok mirip juga. Akhirnya sendalnya ganti, kita pakai sendal kayu. Belanda ikut pakai sendal kayu. Akhirnya santrinya udah deh pakai sendal kayu, tapi pentolnya satu aja gitu. Nah itu maka ada santri bakia. Akhirnya ini disekolahkan nggak mau, bikin sekolahan sendiri. Sama Belanda akhirnya dikejar-kejar kemana-mana. Lah santri lari ke kampung, salah satunya sampai Citangkolo ini. Santri ke kampung-kampung akhirnya, maka karena perlawanannya kebudayaan dengan Belanda. Maka jangan salahkan kalau sekarang kekuatan santri ada di desa. Dan kita gak perlu malu menjadi santri yang kekuatannya ada di desa. Gak perlu malu karena ini adalah resiko mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan tidak ikut Belanda. Jadi bangga saya jadi santri di kampung-kampung. Nah, setelah itu Belanda melihat, wah ini lumayanlah bangsa ini, santri ini udah hilang katanya. Begitu dipikir hilang, Belanda suka-suka aja masuk lagi. Nah begitu Belanda masuk lagi, ternyata santri ini gak mati. Santri tetap melakukan perlawanan. Dengan cara apa? Dengan sesuatu yang gak masuk akal. Ketika orang-orang yang disekolahkan Belanda ini pulang, masuk kembali ke Indonesia, menggagas yang namanya nation state atau negara bangsa. Karena waktu di Belanda itu baca bukunya Ernest Renan yang berjudul What is the Nation? Nah, santri mis mumet di hopo gitu. Ayo, NU nawi engko. What is the nation? Apa itu sebuah bangsa? Nah, kita menamakan bangsa Indonesia. Nah, santri datang. Ternyata apa? Punya gagasan yang sama. Santri yang selama ini belajar di Mekah, belajar di Arab, ternyata punya gagasan yang sama. Yang sini yang lulusan Belanda berbicara tentang bangsa, yang santri juga berbicara tentang bangsa. Dan lebih ekstrim karena hubul waton minal iman. Nah yang Belanda gak pernah membayangkan tiba-tiba lulusan Belanda dan lulusan pesantren gabung jadi satu. Membangun bangsa. Lalu, nah Belandanya kaget, makanya kok tadi siji. Begitu jadi satu, ternyata berencana membangun sebuah negara lah. Ketika berencana membangun sebuah negara, Belanda kaget, Eropa kaget, lho kok iso bangun bangsa. Trennya berbeda. Yang di Arab trennya adalah satu bangsa pecah menjadi puluhan negara, yang di Eropa pecah puluhan negara. Lho kok yang di sini malah berbeda-beda bangsa, trennya akan bersatu dalam satu negara. Ini aneh ini. Pakai Pancasila. Lho kok iso terima Pancasila? Yang lulusan Belanda dan lulusan pesantren bersepakat dengan Pancasila. Cuman pada akhirnya memang terjadi gesekan. Terjadi gesekan di mana Pancasila ini tidak diterima oleh beberapa kalangan. Ada yang pengen lebih formal menambahkan 7 kata dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, dalam situasi kalut seperti itu, penyelamatnya siapa? NU. Karena Bung Karno menyatakan, saya gak bisa lagi memikir Pancasila kalau ditolak oleh kaum muslimin, mumpung ada kiai yang pinter, datang aja deh ke Kiai Hasyim. Maka Kiai Wahid datang ke Tebuireng mempertanyakan apakah Pancasila ini sudah betul secara syar'i. Lahirnya Kiai Hasyim, ya karena ini keputusan penting, nah aku tak istikharah. Istikharahnya apa? Puasa 3 hari, mengatamkan Fatihah, sekali Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang 350 kali. Terus malamnya istikharah 2 rakaat, rakaat pertama surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surat Kahfi 41 kali. Lho makanya sampean enggak usah ragu dengan NU. Enggak usah khawatir lah. Lah Kiai Hasyim kenapa jadi rujukan ulama? Karena Kiai Hasyim pulang dari Mekah itu hafal Kutubus Sittah. Buktinya apa? Mendapatkan gelar Hadrotus Syekh. Hadrotus Syekh itu mensyaratkan hafal Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Jadi sampean enggak usah ragu dengan NU, apalagi kalau yang nyerang pakai hadis satu. Kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalatin finar. Apa aja persoalan hadisnya itu persis kayak kunci Inggris. Buka apa aja itu. Jadi enggak usah khawatir sama NU. Lah malam-malam istikharah seperti itu, paginya udah bampu saja 7 kata dalam Piagam Jakarta itu. Lah orang kaget, ini sama Belanda ekstrimnya begitu, ketika berbicara bangsa toleransinya luar biasa. Ya saya apa lo NU ini, mana orang enggak ngerti. Lah itu, nah makanya semenjak itu NU sudah enggak pernah lagi mempersoalkan Pancasila, karena keputusan Mbah Hasyim itu pasti keputusan yang disandarkan kepada istikharah, dan istikharah itu pasti urusannya dengan Allah. Udah rampung. Nah orang pada kaget lagi. Nah situasi genting, tiba-tiba negara ini dalam situasi genting, NU keluar dengan resolusi jihad. Duh, heroi apa? Wis ilang tak kira wis mati kok metu meneh. Keluar lagi dengan sebuah seruan perang dengan sekutu. Wah, sekutu akhirnya sekutunya mati sekali-sekalinya pasukan Gurkha kalah itu ya di Surabaya itu. Nah, terus berjalan tiba-tiba pemilu pemenang ketiga. Wah, iki wong ngopo to kok rantai-rantai iki jare. Nah, tiba-tiba orang yang anti sikapnya Kiai Hasyim dengan Piagam Jakarta tetap ngotot. Akhirnya mereka bikin perlawanan kepada negara, berontak sana, berontak sini atas nama Islam. Nah, dalam situasi itu NU menjadi sangat berat. Kenapa? NU sedang berbicara tentang bangsa. Kenapa? Karena urusan agamanya NU sudah selesai di pesantrennya masing-masing. Ngaji tetap, NU sudah selesai. Pancasila sudah final dan Pancasila dirongrong atas nama agama. Bangsa dalam keadaan terancam. NU ngambil sikap, Bung Karno ngambil sikap. Nah, disitulah kemudian yang ngomong bangsa waktu itu salah satunya adalah PKI ngomong bangsa, Bung Karno ngomong bangsa. Lah NU ngomong bangsa, lah sama-sama ngomong bangsa. Ya akhirnya mungkin kalau sekarang NU itu dibully habis. Sekarang kalau seandainya itu NU pasti dibully habis karena berkawan dengan PKI dalam nasakom. Ya berkawan kenapa? Karena PKI juga ngomong bangsa. Lah urusan agama sudah beres. Itu ngomong bangsa. Itu karena ngomong bangsa. Lah tetapi begitu tahun 65 itu 65 begitu PKI-nya melawan apa memberontak pada Indonesia, yang nabrak pertama kali siapa? NU. Jadi kalaupun NU itu koceng pun kalau ngomong bangsa, teman. Jadi di situ tahun 65 bukan apa-apa. Kenapa kemudian ada nasakom? Ya karena semuanya sedang berbicara bangsa, karena waktu itu ancaman bangsa adalah dari radikal-radikal kanan. Sudah akhirnya bangsa selamat lah. Tapi selamatnya bangsa Indonesia jatuh ke tangan Pak Harto. Dan Pak Harto mau tidak mau merapikan kondisi bangsa, bikin fusi partai. Lah ketika Pak Harto bikin fusi partai, NU ditaruh di P3, Partai Persatuan Pembangunan waktu itu. PDI ditaruh di PDI, Golkar punyanya Pak Harto. Nah NU ditaruh di P3, di dalam musuh-musuhnya itu. Lah akhirnya kemudian sikut-sikutan di dalam, dan NU dianggap sebagai sesuatu yang besar yang harus dilemahkan. Makanya kemudian NU itu waktu itu kiainya cuma dianggap kayak daun salam. Kalau masak sayur asem gak sedep kalau gak ada daun salam. Begitu mateng daun salamnya dibuang duluan. Makanya saking jengkelnya NU sama Pak Harto waktu itu, sampai di Jombang ada kiai namanya Kiai Bajuri. Hadirin, kalau Anda ke Ka'bah mau apa? Mau tawaf, mau ngaji, mau baca Quran, mau itikaf. Nah kalau keringin apa? Ngising. Ada itu. Sampai segitunya. Wana saking jengkelnya. Nah dalam situasi seperti itu Pak Harto kemudian apa merapikan kondisi politik dengan kembali kepada asas tunggal Pancasila. Lah NU sudah terlanjur jengkel sama Pak Harto. Makanya kemudian seolah-olah NU itu mau ngelawan Pak Harto. Tapi Pak Harto enggak bisa disalahkan karena situasinya sangat pelik, maka memberlakukan asas tunggal Pancasila. Lah memberlakukan asas tunggal Pancasila ini sebuah dilema yang kalau enggak hati-hati bisa keliru memaknai. Apa? Pancasila itu kebutuhan bangsa dan negara. Urusan Pak Harto itu kan urusan 5 tahunan. Makanya kemudian waktu itu untungnya sudah ada Gus Dur, tokoh muda. Gus Dur melihat situasi seperti itu, maka Gus Dur mengumpulkan seluruh ulama untuk membicarakan bagaimana apa kebutuhan bangsa. Nah kebutuhannya adalah Pancasila, maka Kiai Ahmad Shiddiq merumuskan Ukhuwah Wathaniyah Basyariyah Islamiyah. Nah akhirnya NU jadi. Pak Harto sendiri udah panik waktu itu, mengganti M. Yusuf dengan Benny Murdani, ketulik. Itu yang kemudian jadi kampanye di Ciamis, Benny Murdani naik masjid pakai sepatu kayak gitu. Nah, termasuk waktu itu bikin CSIS. Nah, dalam situasi kayak gitu, ternyata NU punya sikap yang antik. Bisa membedakan antara kebutuhan bangsa dan negara, dan bisa membedakan antara kebutuhan politik Pak Harto. Pancasila itu kebutuhan bangsa dan negara, maka Pancasila diterima sebagai asas tunggal. Akan tetapi perlawanan dengan Pak Harto tetap jalan terus dengan tidak kemana-mana tapi berada di mana-mana. Lu itu permainan canggih lah. Pak Harto terus rumangsa, waduh kalah saya mainan sama NU. Pancasila sebagai kebutuhan bangsa diterima, tapi ngelawan saya jalan terus. Akhirnya selamat NU lah. Yang dorong agar NU anti asas tunggal Pancasila, waktu itu didorong dari belakang gini, numplang NU. Begitu NU terima Pancasila, ibaratnya orang didorong buang badan, yang dorong kejelungup. Siapa? DITII, Jateng DIY wilayah 7, panglimanya Dullah Sungkar. Akhirnya begitu kejelungup, dia dibawa lari oleh kelompok politik ke Pakistan. Dia lari bawa muridnya namanya Pak Asyir, Pak Asyir bawa muridnya namanya Mukhlas, Mukhlas bawa adiknya namanya Amrozi. Oh, kok sithik ngajine rada dawa kok sithik. Biar Mbak Vivi juga istirahat sebentar. Ya. Lho akhirnya Pak Harto, udah deh, daripada aku pusing ngikuti permainannya NU, bangsanya diterima tapi urusan politiknya jalan terus, maka kemudian Pak Harto nyuruh Mbak Tutut untuk ikut Gus Dur. Udah deh, ikuti Gus Dur kemanapun biar tahu buntutnya kemana. Tidak kemana-mana tapi berada di mana-mana. Maka Mbak Tutut kemana-mana ikut Gus Dur. Naik NU. Nah itulah makanya kemudian Mbak Tutut kemana-mana memberikan barokah lewat bantuan pondok-pondok pesantren. Lah kenapa? Karena naik kendaraan itu Mbak bayar. Jadi kalau sebelum dikalahkan secara politik, memberi uang kepada NU itu suap, riswah, itu haram. Tapi begitu Pak Harto kalah dan Mbak Tutut ikut naik kendaraannya NU, namanya naik kendaraan itu Mbak bayar, itu namanya ujroh dan itu halal. Wah itu politik kelas tinggi. Nah, akhirnya kemudian Mbak Tutut kemana-mana ikut Gus Dur. Lah Gus Dur cerita waktu itu ke saya sambil ngantuk-ngantuk cerita lah, karena Mbak Tutut naik bis, saya nyopir, Mbak Tutut cuma tidur aja, saya capek. Akhirnya ketika Mbak Tutut ketiduran, saya parkir di tepi halte. Nah saya naikkan penumpang. Nah Mbak Tutut kaget karena yang naik adalah anaknya Bung Karno. Ternyata Bu Mega naik satu bis. Nah, akhirnya di belakang cakar-cakaran berdua, tak tinggal tidur, kata Gus Dur. Tak tinggal tidur, karena saya tidur maka yang berdua cakar-cakaran. Nah meledaklah peristiwa 27 Juli tahun 96. Lah karena dua singa anaknya ini sudah capek berkelahi cakar-cakaran, ya yang momong singa yang jadi presiden. Lah akhirnya itulah kemudian Gus Dur jadi presiden. Orang tambah kaget lagi, lho kok yang jadi presiden NU gitu. NU itu apa kok tambah besar. Sampai jadi presiden, dan ketika jadi presiden enggak masuk akal. Kenapa? Enggak bisa jalan, enggak bisa lihat. Kok bisa jadi presiden, ini keajaiban dunia. Dan itu hanya terjadi di NU. Makanya jangan malu jadi orang NU. Ketua pengurus besar kita pernah jadi presiden. Kalau NU dibilang bodoh, mustahil. Bodoh kok bisa jadi presiden, ketua mereka cuma tim sukses. Jadi enggak usah heran kalau kemudian sekarang Yai Ma'ruf maju, enggak ada masalah. NU dari dulu begitu. Lah ini loh yang kemudian kita ini sering dianggap loh iki apa tuh NU itu. Dan kalau diolok-olok NU itu seolah-olah malah sengaja. Lihat toh, solawatan dibilang musyrik, dibilang bid'ah, ditemu bahkan sampai gue gendero. Orang ini stres, NU itu apa? Di Lokno bukan tamat-tamat ditemu. Kuburan dimusyrikkan, sekarang kuburan tambah rame. Sarkup-sarkup tambah banyak. Kuburan tambah rame. Akik musyrik tambah akian, kabeh tambah rame. Lha itu makanya kalau orang enggak ngerti NU itu kasihan. Lha sekarang organisasi terbesar NU di dunia ini organisasi terbesar itu Nahdlatul Ulama. Isinya ya pesek-pesek begini. Lha itu NU. Jadi orang enggak usah, orang kalau enggak ngerti NU kaget-kaget. Itu yang ini nyodorkan ini sampai bikin ijtima. Sampai bikin ijtima, lu enggak laku juga. Malah yang diem-diem aja jadi wakil presiden. Ini apa tuh NU? Ya sebenarnya kalau yang bisa jawab persis ya Kiai Marsudi, wong pelakunya beliau. Beliau ini kan pelaku realnya ya beliau ini. Cuman beliau enggak mau cerita. Nah ini itu NU. Sekarang coba kalian tanya, kan ada organisasi segede ini. Nah inilah NU. Lah kenapa sih? Yang sekti itu apanya sih sebenarnya? Yang sekti itu namanya itu loh. Jadi yang sekti dari NU itu namanya ini memang enggak terlalu keren nama ini. Yo kalah keren loh sama Ansor Tauhid. Itu kan keren. Penolong Tauhid. Oh, keren namanya. Majelis Tafsir Al-Qur'an. Kan keren. Lho bahkan Muhammadiyah ngono keren lho itu. Bolone Nabi Muhammad. Ngono keren. Keren itu namanya. Front Pembela Islam. Keren. Itu. Keren namanya. Di sini dulu ada Hizbullah. Keren itu nama itu. Jadi memang Nahdlatul Ulama. Ini kira keren belas itu. Kenapa? Karena ulama itu kalau di kampung, kalau di Jawa, kiai. Kalau di sini ajeng, ajengan. Lah ajengan atau kiai itu kadang yang ngutang rokok barang. Ini yang bikin gak keren. Yang kulain kan salafi. Keren semua namanya. Saya makanya kalau ada pertemuan dengan orang-orang yang bukan NU itu minder saya. Kok namanya itu gak keren sama sekali dulu itu tapi. Tapi begitu sekarang ternyata nama paling keren itu Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena nama yang paling jujur itu NU. Yang lain itu pakai digede-gedekan, kayak berdoa pakai nangis-nangis gitulah, terus itu kan, gitu, ibaratnya. Nah kalau NU itu kan apa adanya ya wis lah. Kenapa sih namanya Nahdlatul Ulama? Ya karena kita ini cuman muridnya ulama. Kita ini cuman muridnya ulama. Orang Ciamis ini cuman muridnya ulama. Orang Banjar sekarang yang gini nih muridnya ulama. Kenapa? Lho yang bawa Islam itu Rasulullah. Rasulullah itu di Mekah sana. Nah, Rasulullah itu punya murid. Muridnya Rasulullah itu namanya siapa? Sahabat itu jelas itu. Sahabat itu wis murid Rasul, ketemu Rasul. Itu murid Rasulullah namanya sahabat. Nah, orang yang ketemu sahabat enggak ketemu Rasulullah, murid sahabat itu namanya tabi'in. Lah, tabi'in itu punya murid namanya tabi'ut. Bukan ashabus sahabat, bukan ashabus ashab, bukan tapi tabi'in pengikut. Nah, muridnya tabi'in. Nah, muridnya tabi'ut. Terus kalau dari kepangkatan itu loh, terus kita ini terus namanya apa? Lah ya wis tabi'ut. Arep panjang. Dari ya Marsudi ya siapa? Moen ini muridnya ulama cuman. Wong kita kan ketemu siapa? Ketemu pewaris para nabi al-ulama warasatul anbiya. Jadi ini ketemu cuman pewarisnya ulama aja. Saya misalnya ketemu kiai-kiai. Beliau ketemu kiai, muridnya kiai-kiai di sini, kiai-kiai di sini, nanti ketemu itu ternyata muridnya Kiai Hasyim. Hasyim Mas'ari. Saya misalnya ya diulangi diajari bapak saya. Bapak saya murid-murid dari Langitan, murid-murid dari Tebui Irang, gurunya dari Mbah Hasyim juga. Lah Mbah Hasyim itu juga muridnya Mbah As'ari. Mbah As'ari ini di Jombang sana juga muridnya Mbah Khalil. Lah Mbah As'ari ini ya cuman muridnya Mbah Khairon atau Mbah Gareng. Mbah As'ari, Mbah Khairon muridnya Mbah Abdul Wahid Salatiga, muridnya Mbah Abdul Halim. Beliau muridnya Mbah Sufyan. Mbah Sufyan muridnya Mbah Jabar. Mbah Jabar muridnya Mbah Abdul Rahman Sambulasem. Muridnya Mbah Abdul Halim Benowo. Beliau muridnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Muridnya Sunan Kali Joko. Sunan Kali Joko murid Sunan Bonang. Sunan Bonang muridnya Sunan Ampel. Sunan Ampel muridnya Mbah Ibrahim Asmorokondi. Muridnya Syed Jumadil Kubro. Muridnya Syed Muhammad. Muridnya Syed Ahmad Jalaluddin Cempo, muridnya Syed Abdul Malik, murid Syed Alawi Amil Faqih, murid Syed Ahmad Shaqib Mirbat. Itu muridnya Syed Ali Khaliq Qosam, murid Syed Alwi, murid Syed Muhammad, murid Syed Alwi, murid Syed Ahmad Al-Muhajir, murid Syed Isa Naqib, murid Syed Ubaidillah, murid Syed Muhammad, murid Syed Ali Uraidi, murid Syed Ja'far Sodiq, murid Syed Bakir, murid Syed Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Hussein, murid Sayyidina Ali. Lah ini yang muridnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh itu, lah kita ini cuma muridnya ulama lah. Penghubung yang panjang ini namanya ahli sunnah wal jamaah. Lho kok ahli sunnah ini nabi wis. Wal jamaah sahabat, wal jamaah sahabat tabiin, wal jamaah tabiin tabi'ut tabiin. Lah kita ini wal jamaahnya ulama tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut. Ini sebenarnya makanya ndak usah ngoyo. Lu murid Nabi itu di Mekah sana makan tiga jari bisa wong sama-sama kurma dan roti lah sampai sini soto ya bisa. Ini wal jamaahnya beda, yang di sana kurbannya unta, sini gak lahir unta, lahirnya kebo sapi. Makanya kalau maksa kurban unta ditangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Lo ini lo wal jamaahnya beda, jadi sederhana saja sebenarnya memahami Islam itu, nggak ribet-ribet itu dah. Sana jubahan bisa, tanahnya bersih, padang pak pasir, sampai sini ayo dijubahi, nggak jadi nanem padi. Ini coro Jawa rasido tandur rasido derep, nggak jadi. Jadi ini mau sederhana kok. Lo makanya corak wal jamaah itu pasti akan berbeda be. Beda, pasti berbeda-beda wal jamaah. Beda Islam di Arab sama. Wong Islam itu rumusnya sama kok. Mahwal iman antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubi wa rasulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarhi minallahi ta'ala. Sodakta kata malaikat. Mawal Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiz zakata wa tasum ramadhana wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Sama rumusnya, cuman ketika berjalan ini kan beda. Sampean apa di Mekah waktu itu ada ribut jenggot? Ya enggak ribut, enggak ada masalah dengan jenggot. Tapi ketika Islam masuk ke Madinah ribut masalah jenggot. Kenapa? Karena di Madinah ketemu orang berjenggot yang aneh. Di pasar Madinah itu ada orang jenggotnya 12 ini, kiri, kanan, kumis. Ya Rasul, kami di pasar ketemu dengan orang. Apa? Orangnya itu, anu ya Rasul, dagangannya bagus tapi kumisnya cuma segini. Oh itu Cina. Makanya utlubul ilma walau bisin. Besoknya lagi ketemu dengan orang penampilannya beda. Ya Rasul, di pasar ada yang aneh deh. Apa? Itu orangnya gak punya jenggot. Apa orangnya itu kalau jualan culasnya luar biasa. Ini suka bohong ini, suka bohong itu. Katanya sudah ada yang nawar padahal belum. Oh yang biasa begitu Yahudi. Kamu kalau pengen lihat Yahudi cirinya gampang. Gak punya jenggot orangnya. Rambutnya hitam walaupun tua. Walaupun tua punya gigi. Kok gitu ya Rasul? Iya, wong itu umatnya Nabi Musa dulu. Nabi Musa waktu mau dicabut nyawanya, malaikat Israel ditempiling. Sampai baca tafsir Ibnu Katsir itu. Puak kepalanya pecah, matanya keluar. Tapi karena malaikat ya kembali lagi celing gitu. Kenapa? Tempeleng ya Allah. Lo kamu jangan macam-macam sama orang itu. Jangankan kamu, aku aja pernah ditantang kok sama dia. Itu namanya Musa. Dulu nanya, ilmumu udah habis apa ya Allah? Enggak, orang tak kasih Khidir. Nah dia gagal nyari dan gagal belajar di sana. Pokoknya kalau ketemu dia yang hati-hati, besok lalu datang yang sopan. Iya ya Allah. Datang. Assalamualaikum ya Musa. Salam. Apa mau tak tempeling lagi? Enggak. Musa, nyawamu sudah expired. Waktunya tak cabut. Expired. Ya tapi besok lagi bilang dong yang baik, coba cabut aja. Enggak, sebenarnya temanku udah bilang rambutmu sih sudah putih, jenggotmu sudah semrawut, gigimu sudah rontok. Oh gitu ya, sudah cabut. Tapi orang Yahudi kan pinter akalnya. Ketika Nabi Musa dicabut karena giginya rontok, rambutnya putih, jenggotnya semrawut, dia iseng, giginya diperbaiki, jenggotnya dicukur, rambutnya disemir. Supaya kalau malaikat datang, oh belum waktunya. Ini kan cara beragama. Ini kan cara beragamanya orang Yahudi. Itu, loh belum waktunya. Makanya orang Yahudi itu kalau mati biasanya suka digundul. Suka digundul plontos itu. Terus dikasih baju yang bagus biar dikira tidur. Makanya ada cerita bagi orang Yahudi, pernah satu ketika malaikat mungkar nakir pangling kaget. Ada bayi digundul, apa orang tua digundul dikira bayi. Ya Ridwan dapat bayi mati. Tapi besar ini. Oh bukan, itu bukan bayi, itu digundul katanya. Enggak, protapnya kalau enggak ada bulunya, enggak ada giginya ini bayi. Enggak, itu digundul. Kok kamu tahu? Aku pengalaman itu Yahudi yang suka begitu. Coba dong buktikan ke saya, gimana cara membuktikan? Oh gampang, saya punya bidadari banyak. Hei bidadari turun, enggak usah pakai baju. Akhirnya bayi palsu itu cuing. Doang kan yang dibilang gak palsu. Ini. Lah itu loh, makanya itu dulu dilarang. Makanya tafsir Israiliyat itu dilarang. Karena orang Bani Israel itu suka iseng bener kalau nafsirkan ayat itu. Termasuk kenapa laki-laki begini, perempuan begitu. Itu orang Bani Israel asik itu kalau nerjemahkan. Gara-gara buah khuldi buahnya 6. Dipetik 3 untuk Nabi Adam, 3 untuk Siti Hawa. Siti Hawa mau makan gak bisa, mecah kulitnya keras. Pukul sama Nabi Adam pecah. Begitu mau dimakan, ketahuan sama Allah. Saking takutnya sembunyikan Siti. Makanya terus pecah itu. Nah yang 2 taruh sini. Makanya itu. Lah iya ini, tapi itu jangan dipakai karena itu tafsir Bani Israel. Nah yang laki-laki Nabi Adam 1 ditelen nyantol di sini. Nah yang 2 karena dipetik masih ada gagangnya, taruh sini. Loh itu di zaman Rasulullah baru ada. Makanya kamu jangan ya, tolong kamu jangan cukur jenggotmu biar gak kayak orang Yahudi. Maka urusan lihyah itu urusan untuk menyelisih orang Yahudi, dari situ asalnya. Lah jadi ribet kan gara-gara Kiai Said bilang orang jenggotnya panjang goblok. Wah itu aja yang jadi ribet. Itu gara-gara Kiai Said merespon orang Indonesia yang mengatakan Wali Songo itu enggak ada. Mereka ini kan lama mengatakan Wali Songo itu enggak ada. Melakukan studi Gajah Mada itu Islam, namanya Gajah Mada. Kan ada itu. Lah saya waktu itu diminta untuk menseminarkan Gajah Mada dengan nama Gajah Mada. Saya tak seminarkan, saya ngomong aja, saya enggak mau ngomong panjang-panjang. Loh kenapa? Kiai, lah saya ini jengkel aja. Ini yang nulis ini dan orang-orang ini masalah buat saya. Kenapa masalah? Mereka inilah orang yang selalu mengatakan bahwa mendoakan orang mati itu enggak nyampe. Luang ini mendoakan orang mati aja enggak nyampe, malah sekarang mengislamkan orang mati. Gajah Mada sudah mati malah diislamkan, enggak mau ngomong, saya pulang saya. Loh, kan ya toh? Ini orang selalu mengatakan doa orang hidup kepada orang mati itu enggak nyampe. Loh kok malah ngislamne wong mati iki lho ya wong kocel kok. Itu untuk mengatakan Wali Songo tidak ada ya, termasuk ada Zainal Abidin, ada Badrussalam, mengatakan Wali Songo itu fiktif, enggak ada. Lah Kiai Said sebagai ketua NU merasa punya tanggung jawab. Wali Songo kalau enggak ada lah NU itu ikut siapa? Wong penerus Wali Songo. Wali Songo. Lah akhirnya Kiai Said jengkel karena yang olok-olok NU, oh Wali Songo enggak ada itu jenggotnya panjang semua. Tapi jenggotnya kan panjang-panjang. Ya olok-olok sama Kiai Said, dasar orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Akhirnya mereka enggak sadar bales Kiai Said yang goblok. Wong penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok, padahal seluruh Wali Songo berjenggot. Lah katamu kemarin enggak ada. Itu berjenggot. Lah itu terus digoreng sana goreng sini loh. Inilah ya, orang kalau enggak paham ini, makanya bagi Kiai NU enggak beribet masalah jenggot itu. Mau jenggot-jenggotan lah, mau enggak ya enggak lah, biasa aja. Lah di Pasar Madinah ketemu orang Romawi, orang Romawi itu senengannya jualan jubah. Jubah Romawi itu pakai korset sininya, makanya kalau pakai jubah Romawi begini. Terus panjang sisa kainnya ada yang bawakan. Makanya orang kalau pakai jubah Romawi itu sombong. Maka kemudian sama Rasulullah, biar gak sombong, potong isbal. Maka urusan isbal itu urusan sombong. Maka bagi Kiai gak ada masalah, wong di sini gak ada orang sombong karena kainnya panjang. Malah yang cingkrang sebagian sombong. Nah ini kan biasa aja, ini problem budaya waktu sebenarnya. Terus Islam setelah itu jalan, nah, pindah ke Persia lah. Di Persia sudah Nabi sudah gak kesana, yang kesana Sayyidina Ali lah. Sayyidina Ali ini yang kemudian di sana berbesan dengan Raja Rustum. Raja Rustum itu Raja Majusi, Raja Persia. Raja Persia inilah yang kemudian masuk Islam karena mengambil menantu Sayyidina Husain, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah, karena Raja Majusi masuk Islam, orang Majusi menyembah api lah. Api Majusi itu ditaruh di bangunan tinggi namanya Manara. Makanya begitu masuk Islam, apinya dibuang, Manaronya ditaruh depan masjid. Sampai Jawa namanya Menara, sampai Citangkolo namanya Menara. Loh, itu aja kok ribet semuanya. Jadi tidak ada yang ribet. Lah, di Persia itulah kemudian terjadi peristiwa politik. Peristiwa politik apa? Rebutan kekuasaan setelah Sayyidina Ali. Lah, setelah Sayyidina Ali rebutan kekuasaan, perang di situ. Nah, akhirnya hasilnya apa? Sayyidina Husain terbunuh. Wah, begitu Sayyidina Husain terbunuh, ya marahlah orang Persia sampai hari ini karena ditempati oleh Sayyidina Husain dibunuh. Makanya orang Iran itu begitu kiblatnya ke Sayyidina Ali. Ya karena apa? Sayyidina Ali ini berhubungan keluarga dengan Raja Rustum, tadi hubungannya kekeluargaan. Makanya di Iran cari nama Yazid itu enggak ketemu. Karena yang bunuh Sayyidina Husain itu Yazid bin Mu'ad. Iya, cari di sana nama Yazid enggak ketemu. Makanya kalau ada orang waspada Syiah, di sini enggak ada sejarahnya hubungannya dengan Syiah. Makanya NU biasa aja, enggak kok terus Syiah. Enggak, pokoknya NU paham Syiah itu hanya miliknya orang Iran. Sini enggak bisa. Sana nama Yazid enggak ketemu, di sini Pak Ali namanya anaknya ya Yazid biasa aja. Nama Muawiyah biasa. Saya pernah dibilang hati-hati, waspada. Ada lagu Syiah Ummi yang dinyanyikan Sulis dan Haddad Alwi. Ummi kok lagu Syiah, kenapa? Itu Syiah. Alah, di Indonesia yang lebih serem dari itu banyak. Indonesia punya lagu yang lebih serem dari lagu Ummi, apa? Indung-indung. Lu indung-indung itu apa enggak serem lagunya? Aduh, Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok pakai nama Siti Aisyah, tidak sembahyang, tidak puasa itu lah ya. Kok enggak pakai nama Tulkiem? Lah dibales juga akhirnya. Fatime jande kaye. Kenapa pakai nama Fatimah? Oh, Indonesia itu biasa sudah kayak gitu. Makanya orang kalau memahami sirah ahli sunnah wal jamaah enggak kaget. Kan gitu. Lah akhirnya Sayyid Ali Zainal Abidin ini menghadapi situasi sulit, akhirnya daripada di sana ribut, keluar dari tanah Arab, keluar. Nah, keluar punya anak namanya Sayyid Bakir. Lah begitu Said Bakir keluar, situasinya tambah sulit, punya anak saya Jafar Sadiq. Makanya saya Jafar Sadiq enggak ingin hidup di sana, pengin ke sini. Loh saya Jafar Sadiq enggak ingin hidup di sana, penginnya hidup di luar sana. Ya mungkin penginnya ke sini, wong buktinya keturunannya ke sini semua. Loh, sampean enggak tahu curhatnya saya Jafar Sadiq itu. Curhat sama kakeknya. Langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Loh itu kan curhatnya saya Jafar Sadiq. Wa asghili dzalimin bi dzalimin. Ya Allah biarlah orang ribut, orang dzalim ribut sesama orang dzalim. Wa akhrijna min bain, aku pengin keluar dari mereka. Aku pengin keluar. Loh jadi yang pengin keluar itu saya Jafar Sadiq. Keluar dari sana, membawa Islam menjauh, punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi, menjauh dan selalu mengatakan hati-hati nak, hati-hati, kita jangan lupakan sejarah nenek moyang kita, tidak dilupakan. Lah punya anak namanya Sayyid Muhammad, Sayyid Muhammad menjauh, punya anak namanya Sayyid Ubaidillah, menjauh, punya anak Sayyid Isa, menjauh, punya anak namanya Sayyid apa Ahmad Al-Muhajir, menjauh, punya anak Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Alwi, menjauh, punya anak Sayyid Ali Khaliq Qasam, menjauh, punya anak Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, menjauh, punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih, sampai di Mongol putrana namanya Sayyid Abdul Malik, Sayyid Abdul Malik punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Champa. Makanya Sayyid Ahmad Jalaluddin bisa merukunkan kerajaan An-Nam sama kerajaan Champa ketika perang masalah agama. Nah Sayyid Ahmad Jalaluddin punya anak Sayyid Muhammad sampai Paseh, punya anak namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, masuk tanah Jawa di Nusantara. Nah ini Dahono Coroko menyebutnya Syekh Jumadil Kubra. Itu aja. Nah tepuk tangan, tidak usah malu-malu. Nah ini kan bisa dilihat, karena Syekh Jumadil Kubra itu garisnya dari sana, maka kita selalu diajari. Itu loh, Syekh Jumadil Kubra di Jogja sana, bertempat pertama. Untuk apa? Mengajarkan Islam di sana. Nah orang Islam di sana ini masalah. Kan gitu, masalah. Islam masuk ke sini masalah. Kenapa? Ketemu orang Hindu. Lah karena ketemu orang Hindu, maka kemudian para wali punya kebijakan. Sudah deh, Islam ditanam di sini, tapi orang Indonesia nggak perlu lihat Arab. Makanya waktu itu ketika para wali di sini datang, orang Indonesia nggak boleh pergi haji, orang Nusantara itu salah satu kebijaksanaannya, nggak boleh haji, jangan haji. Nah itulah makanya orang Islam di sini waktu awal nggak ngerti budaya Arab, ngertinya ya Islam gitu aja, nggak ngerti budaya sana, karena orang Jawa waktu itu dilarang pergi haji. Loh ini kan kenapa dilarang pergi haji? Lah soalnya orang Jawa kalau pergi haji konslet. Karena ini Hindu. Hindu tidak boleh menyembah candi. Di candi tidak boleh, candi itu tumpuan batu. Kalau kemudian dia belum imannya belum kuat, pergi ke Mekah kaget lihat Ka'bah juga dari batu. Makanya orang Jawa enggak lihat ke sana. Di sini tidak boleh dengan air suci sampai Mekah air zam-zam. Di sini enggak boleh tugu batu sampai sana Jabal Rahmah. Perjalanan suci pakai kain selempang, di sini warnanya kuning, di sana warnanya putih. Setelah perjalanan suci urusannya sama rambutnya, sini digundul di Arab takhalul. Selesai perjalanan suci menyembelih binatang. Di sini gadri, di sana korban. Makanya tidak boleh. Udah enggak usah ke sana deh. Cukup sholat Jumat di masjidnya masing-masing 41 kali Jumat tidak putus. Lah itulah maka kemudian ada cerita orang Jawa kalau waktu itu pergi haji ke Gunung Merapi karena Syekh Jumadil Kubra ada di Gunung Merapi. Loh, itu bukti bahwa Islam yang datang ke sini jalurnya dari dzurriyah Rasul. Jadi kalau ada orang-orang Jawa pergi haji kok ke Gunung Merapi dulu, untuk apa? Agar orang sini tidak konslet. Makanya kemudian cukup ke masjidnya masing-masing 41 kali Jumat. Jadi orang Jawa yang dulu pergi haji ke Gunung Merapi itu bukan pergi ibadah haji seperti ke Mekah, tapi sholat Jumat 41 kali tanpa putus di masjid Gunung Merapi, karena Syekh Jumadil Kubro ada di Gunung Merapi. Itulah. Jadi itu adalah arkeologi pengetahuan pertama yang bisa diambil bahwa memang Islam di sini itu dari awal Islamnya masuk, tapi budaya Arabnya tidak masuk. Loh, akhirnya selamat Islam itu. Makanya santri Lirboyo aja pakai peci putih gak boleh waktu itu. Karena kalau pakai peci putih jangan-jangan lupa kedudukannya masih santri, jangan-jangan merasa sudah kiai. Lah sekarang belum diajar ngaji sudah diupel-upel tebel sekali. Makanya begitu diajari enggak masuk karena sudah kerapetan buntel itu. Lah ini corak awal Islam Indonesia, kenapa coraknya seperti ini? Jadi ada masalah besar. Tapi setelah orang Indonesia bisa menata imannya dan proses ambil alih pengetahuan jalan, ya pergi haji enggak ada masalah. Lah bukti lagi bahwa di sini ini dikembangkan oleh dzurriyah Rasul, di sana ada bulan duka, bulan Asyura, sampai di sini namanya bulan Syura, buntutnya aja yang diambil. Kan orang sini kan Asyura, Syura, Muhammad, Mat, kan gitu. Zainal Arifin, Ipin. Zainal Abidin, Bidin. Biasa kalau orang sini, makanya saya pernah punya tamu dari Ciamis, namanya Mat Ali sama Mat Karim. Siapa namamu? Mat Ali, ya. Nih, Mat Karim. Oh, Mat itu Muhammad, jadi kamu kalau pulang tambahin namamu Muhammad. Jangan Mat, jadi Muhammad Ali, Muhammad Karim. Terima kasih, Kiai, saya baru tahu kalau Mat itu Muhammad. Nah, rumahmu mana? Di Citangkolo, ya. Sebelah mana? Itu belakangnya Muhammad Drosah, ya. Ya, nek Mat Drosah, ya Mat Drosah aja. Gak usah pakai Muhammad Drosah. Lah itu, makanya di sana bulan Asyura, Syura. Karena itu bulan duka, maka penerus para wali di sini kalau bulan Asyura tidak mantu, enggak nikahin anak. Ini penghormatan pada bulan duka di bulan Asyura. Ini lo buktinya, makanya di sini pakai bubur merah putih, semenanjung Melayu sana pakai tabui. Santri-santri biar gak lupa dengan peristiwa itu, setiap bulan Syura bikin santunan anak ya yatim. Jadi kalau orang Jawa kok gak mantu di bulan Syura, itu adalah bukti Islam otentik yang datang dari Timur Tengah ke sini. Bukan karena kemudian orang sini, jadi bukan karena orang sini hormat kepada Ratu Kidul. Bukan, kata siapa Ratu Kidul mantu. Itu karya fiktif yang ngarang orang Islam, awalnya santri tapi gak kuat miskin, kemudian ikut Belanda. Santri itu namanya Ngabdullah, kemudian masuk Islam, masuk ikut Belanda, berubah nama menjadi Kiai Tunggul Wulung. Lah, Kiai Tunggul Wulung ini nulis dua serat yang sangat berbahaya. Satu serat Sabdo Palon Noyo Ginggong, yang kedua Dharma Gandul Gatholo Bucu. Jadi di sini ya akhirnya kemudian punya murid namanya Syamsuddin, pindah ke Rawang, mendirikan pondok pesantren Quran dikenal dengan nama Syekh Kuro. Punya murid Datuk Kahfi, pindah Amparan Jati Cirebon. Punya murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, yang menyebarkan Islam sampai di tanah Jawa Barat. Lah putranya Syekh Jumadil Kubro yang ke timur namanya Ishak, punya anak Sunan Giri, anak satunya namanya Ibrahim, melahirkan putra Sunan Ampel, menghadapi kekuatan di Jawa Timur. Makanya Islam kemudian bergerak biasa wal jamaahnya terus berkembang. Nah, menghadapi orang Hindu ya kayak begini waktu itu, ya dengan cara-cara Islam. Nah, inilah yang kadang kita lupa bahwa kita ini punya tradisi itu. Nah, Sunan Ampel punya murid namanya, punya putra namanya Aryo Abdillah, pindah ke Palembang, menyebarkan Islam di sana. Nah, punya murid lagi satunya Datuk Ribandang, pindah ke Sulawesi, menyebarkan Islam di Sulawesi. Punya murid Khatib Dayan, pindah ke Kalimantan, menyebarkan Islam di sana. Nah, inilah maka pelajarannya adalah pelajaran dasar pengislaman di tanah yang jauh. Nah, kemudian kita akhirnya bisa melihat Sunan Ampel punya putra Sunan Bonang, punya murid Sunan Kalitogo, punya murid namanya Mbah Sunan Geseng. Sunan Geseng punya murid Mbah Abdul Halim Benowo, punya murid Mbah Abdul Rahman, punya murid namanya Mbah Jabar, punya murid Mbah Sufyan, punya murid Mbah Abdul Halim, punya murid Mbah Abdul Wahid, punya murid Mbah Khairon, punya murid Mbah Asy'ari, punya putra Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyyah Nahdlatul Ulama. Betul. Jadi makanya NU itu ya besar, wong ngerti caranya ngomong. Jadi enggak usah heran, Islam itu tangan NU ya besar, wong wal jamaahnya beda. Salat ya sama aja. Salat dimanapun sama. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Modelnya aja yang beda. Kalau di sini karena santrinya ini wal jamaahnya enggak tepat waktu, sebagian besar itu bekerja, maka sholat duhur mestinya jam 12 atau jam 1, bisa mundur setengah dua lah. Bagi orang NU biasa aja itu, karena wal jamaahnya mesti ditunggu, karena masih di sawah, masih di kebun. Makanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ahin. Gak dateng-dateng ya Robana, ya Rabbana, masih gak dateng ya tombo hati, capek nambani hati ini dewe ya. Kalau gak dateng-dateng baru diamuk, diuruki anjang-anjang le, gitu. Nah itu NU. Gak kayak sekarang begitu deng langsung Allahu Akbar le, ya telat wal jamaahnya masih di sawah. Padahal as-sholatu ala waktu, ya sholat itu di atas waktu sholat, habisnya sholat duhur itu waktu asar. Sholli fardhu dhuhri arbani Allahu Akbar, dapat satu rakaat kok deng asar masih boleh, wong kepalanya masih di sholat duhur. Apa sampean ribut? Lah iya, Pak. Aku pulang yuk nanti jamaah. Nah, kenapa, Bu? Ya kita udah mepet ini, pulang dari sawah. Pulanglah berdua, mau jamaah. Ternyata istrinya bilang, "Bu, apa Pak, aku ngompol. Tak mandi dulu ya, nanti sampean sholat duluan biar enggak telat, nanti saya makmum." Oh iya. Loh, akhirnya apa? Akhirnya ya makmum, sholat makmum. Tapi ternyata suaminya baru usolli, Allahu Akbar, satu rakaat sudah waktu asar, sementara istrinya belum selesai mandi. Coba, berarti sang istri kehilangan waktu duhur. Tapi karena tadi sudah janjian, maka istrinya tinggal nyusul, usolli fardhu dhuhri arba'an qiblal qiblati adaan ma'muman. Loh, masih boleh karena imamnya kepalanya masih di sholat duhur dan tadi sudah janjian. Loh, wong fikih itu enak, tapi jangan dibikin sering-sering ya. Loh, itu enak, itu wal jamaah ndak ribet sama sekali. Ausolli Allahu Akbar. Nih gitu aja. Enggak ada kok kiai Allah. Bukannya kiai enggak tahu dalilnya. Tahu dalil begini ya ngerti, gini-gini ya begini ya ngerti. Tapi kiai menyesuaikan dengan jamaahnya, wong wal jamaah. Wal jamaah. Nah, jamaahnya ini matanya kan gini. Makanya pakai yang Allahu Akbar biar enggak ganggu. Kalau Allahu Akbar, yaiku nyetop apa itu ya gitu. Makanya kiai milihnya bukannya enggak milihnya Allah Akbar. Wah, ada kiai Allah Akbar. Nah, ada. Karena kakinya santri itu wal jamaahnya itu cap salep 8. Nah, kerangen. Biasa aja makanya ini. Lah, wal jamaahnya kiai ini kan enggak ini, enggak apa? Enggak khusyuk. Kenapa? Karena sinyalnya jauh. Mekah sama sini jauh, ini pemancar lokal ini di Tangkolo ini. Masjid di sini kan pemancar lokal, maka sinyalnya kadang hilang. Allahu Akbar. ada bakso liwat, inyal, hilang. Ada ting ting ting, bakso. Sinyalnya hilang. Karena pemancar lokal. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihis rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini. Lama. Ulama ya apal, makanya kepalanya bocor, matanya bocor, telinganya bocor, sembahyang bocor. Maka ditambal kalau selesai sholat, ditambal ya ditambal, tambal pakai apa? Pakai zikir. Lah zikirnya kenapa gedek-gedek, ada yang protes. Ya ini, lihat hadis itu kalau zikir kok diem begini, sahabat zikir diem. Ya sahabat gak usah dipersoalkan, wong itu murid Rasulullah. Zikir di samping Rasulullah, masuk wifi-nya Rasulullah. Ya online wong ditetring. Wong ditetring. Lah kita nyontoh generasi sahabat diem gini ya tidur. Makanya kita gedek-gedek dan bunyi. Ya bunyi lah kalau ikut diem kayak sahabat gini. Nah yang tua-tua yang gak bisa zikir sampai mati, yang gak ngerti itu bunyi apa katanya. Nenek-nenek beli tasbih bah. Iya, baca apa? Boh. Nah ini loh wal jamaah, biasa aja gak usah ribet. Loh itu jangan kan gedek-gedek. Puasa, apa gak sama? Ya sama aja. Puasa dimanapun khaitil abyadi, khaitil aswadi. Ya itu semburat putih dan semburat, celeret lah apa tuh. Bahasa Indonesianya celeret itu apa ya? Ya karena bahasa Indonesia ini bahasa muda, kalah sama bahasa Quran. Jangankan bahasa Indonesia, bisa ngomong sama bahasa Arab, ngomong sama bahasa Jawa aja KU bahasa Indonesia itu. Kunduran truk ngono tidak bisa sudah. Apa? Trusupen ngono tidak bisa sudah. Ono santri Melayu pecirit-cirit. Apa tidak bisa sudah? Itu bahasa mati bahasa kita. Lo jangan kan dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Indonesia mati sudah. Itu kan. Apalagi dengan bahasa Arab. Mau bahasa Indonesia ketemu bahasa Arab ya musyrik kalau enggak hati-hati. Lo bahasa Indonesia itu bisa musyrik lo kalau ketemu bahasa Arab. Lo asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kalau letter luck musyrik sampean. Kalau enggak hati-hati. Kenapa kamu ke kantor polisi, Mat? Jadi saksi, Pak. Saksi siapa? Sidul nyuri. Kenapa kamu jadi saksi? Aku lihat kemarin sidul nyuri dengan mata kepalamu. Iya, Pak, saya lihat dengan mata kepala. Bahwa saksi adalah orang yang melihat dengan mata kepala. Lah kalau saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, kamu pernah lihat? Itu bahasa Indonesia. Makanya kalau pakai bahasa Jawa enak, asyhadu anek seni sapa ingsun. Teqadumbil qalb anek seni. Allah ilaha ingin tau rana pengiran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud. Illallah angin gusti Allah. Nah, bahasa Indonesia, bahasa Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu suruh guru bahasa Indonesia ketemu. Rapat membedakan pengasih dan penyayang. Kiamat kurang rong dino raiso. Tapi nek basa Jawa kan enak. Apa bismillah dengan bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman zat kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahim kang welas asih ing dalam akhirat blo rampung. Udah beres kok, udah susah. Nah, makanya celeret itu apa ya? Khaitil abyadi bae celeret putih, khaitil aswadi celeret. Lho ngono ada yang mengatakan, ndak boleh itu. Imsak itu apa? Yang harus imsak orang sini karena celeretnya kehalang jambu, kehalang pohon macam di Arab enggak kelihatan, di sini enggak kelihatan. Makanya harus ada imsak. Makanya dulu ulama-ulama sini minta yang bikin imsak itu adalah Syekh Husairi, dibikinkan suaranya Syekh Husairi. Jadi imam besar Masjidil Haram dari Mesir. Nah, kok sekarang ada yang mengatakan imsak itu enggak ada. Imsak itu maknanya menahan, puasa juga menahan. Maka artinya sama, jadi enggak perlu ada imsak. Loh iya. Dalam puasa ada imsak, tapi tidak semua imsak itu puasa, nahan ee juga imsak. Wong itu bahasa. Pengen ee enggak jadi imsak, aku imsak. Lah iya. Makanya jangan kemudian pakai rumus lazim malzum. Gula itu manis, maka yang manis adalah gula. Belum tentu. Gula memang manis, tapi tidak semua yang manis itu gula. Apa ada yang manis tapi bukan gula? Ada, walaupun juga enggak manis. Istri saya. Dia manis tapi bukan gula. Kok tak demongan ya ora manis iki. Loh, jadi tidak semua ada apa legi. Kayu manis itu ya. Loh inilah. Makanya orang ini kadang tapi kenapa pakai imsak? Ya imsak, pakai suara, karena kalau pakai ayam enggak istiqomah. Karena kalau ada yang hamil di luar nikah, kokoknya habis maghrib. Nah itulah, makanya di sini akhirnya kemudian pakai imsak, malamnya tuk-tuk-tuk-tuk. Begitu pagi, kamu jangan melek ya kalau puasa. Kenapa? Tidur aja. Lah kenapa? Orang sini kalau puasa gak khusyuk. Kalau keluar rumah, lihat jambu, lihat mangga. Di Arab kan khusyuk, wong lihat padang pasir. Siapa pengen makan pasir? Ini ada. Di sini lihat jambu, lihat apa. Dan daripada kamu melek gak khusyuk, tidur. Dalilnya ada, kayak ada. Naumuso imin iba. Datun. Tidurnya orang puasa itu iba. Ibadah. Akhirnya semangat tidur terus. Yainya capek nunggu santri gak bangun-bangun. Ke pasar beli mercon. Makanya di sini kalau bulan puasa. Dar-dor-dar-dor. Kenapa? Ada mercon. Makanya kalau ada mercon jangan ditangkap. Karena bagi orang Indonesia mercon itu perangkat ahli sunnah wal jamaah. Indah. Maka Islam di Indonesia wal jamaah Indonesia itu riang gembira. Makanya kalau ada NU dimanapun Islam itu riang gembira. Biasa aja. Haji, semua ke Mekah, enggak ada orang haji kok keluar Mekah, semua ke Mekah. Tapi karena kita ngantrinya lah lama, maka nempelkan dulu gambar Masjidil Haram, aku besok ke situ gitu. Nah, kalau sudah ke situ terus akhirnya daftar, kalau sudah daftar dapat porsi latihan dulu di alun-alun Banjar. Lampengkan lama kajan, tapi kabarnya triplek. Habis itu diantar orang sekampung pakai bis. Nah, yang diantar masuk asrama, yang nganter belok kebun binatang biasa aja. Lihat itu orang sini, nepal jamaahnya gitu, kita mau ngomong apa? Itu ulama jago kalau gitu. Nah, kita ini wal jamaahnya ulama enggak pernah ketemu Rasulullah. Lo disuruh jatuh cinta, gimana caranya? Jatuh cinta ke Rasulullah enggak pernah ketemu. Itu. Kan enggak pernah ketemu. Di film kan juga enggak boleh. Digambar oh dibunuh sampean gambar Rasulullah. Kita ini disuruh cinta, jarak yang jauh dengan Rasulullah ini loh. Kita ini wal jamaahnya ulama. Lah itu, lah ulama sadar kita ini enggak ketemu Rasul jauh. Tapi bagi beberapa orang enggak sadar itu, merasa bahwa apa? Kita ini langsung muridnya Rasulullah. Kenapa? Karena ini milenial. Ini milenial, Bung. Kan gitu kata kiai-kiai yang ini milenial, Bung. Kita enggak butuh agama ya karepmu. Ini milenial. Milenial itu serba cepat. Dulu orang belajar Sahih Bukhari Muslim untuk nyalin buku, nyalin ke buku kosong, harga bukunya itu seharga 6 ekor sapi. Sekarang 6 ekor sapi beli perpustakaan. Orang milenial kan serba cepat. Itu. Dulu saya pengen lihat gajah Afrika, itu nunggu flora dan fauna. Lama. Kadang waktunya siaran diganggu siarannya Harmoko. Lompen capir. Kadang ganti siarannya Pak Murdiono. Lama nunggunya. Sekarang kan orang serba cepat. Tinggal di handphone aja ketik tik tik tik. Kinjeng Afrika keluar. Lo itu pengen itu. Bokong Afrika keluar semua, mudah di sini semua. Ini milenial. Tengu kawin ada di situ. Itu milenial, cepatnya luar biasa. Ini cerita nih, lu saya ini produk pramilenial. Yai Marsudi ini produk pramilenial. Orang pramilenial jatuh cinta aja sakit. Jatuh cinta itu menyakitkan.

antal husaini Allah mar. Ya ini santri. Santri ya begitu itu. Pinter memang. Assalamun mustamiru ullahi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Santri, ana sing tuwek-tuwek sing napase wis pedhot ya. Halo ya Nabi. Assalam alaika. Tuwa. Lah itu isyari. Tanakal isyari. Lah itu, nah yang suka dangdut ya dangdutan wong muridnya ulama penggemar dangdut. Ya Rasulullah. Da-da-da-da-da-da, ya Rabbi Asha. Adfata ya Jib. Ya Uhaylal Jud. Dadadang dadadang loh iku murid e ulama enggak usah kaget wong ada seneng dangdut yang seneng India ya Rasulullah salamun alaik tumhi ho mat ruhi tumhi ho India. Iki muridnya ulama, yang Sunda ya, yara, apa, apa, esbilin mah, cecek tadi itu. Loh makanya di Indonesia biasa aja. Jadi solawatan ini menjadi kebiasaan santri, akhirnya tumbuh rasa cinta mahabbah. Ini yang mahal itu mahabbahnya itu. Lah kalau orang sudah cinta, dibangun oleh para ulama, kedatangan solawat model apa aja, ikut seneng. Kedatangan sholawat model Habib Syekh ini model baru. Yang santri sebenarnya juga enggak ngerti. Ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, Nabi Muhammad. Dzalikal fadlu min Allah. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Saya itu paling susah nirukan gogokoknya itu. Kalau yang depan taruhan sama saya, yang depan loh, ya Hanana bagus saya. Mau pakai sound model apa bagus saya, Ustaz. Tapi pas gogokoknya itu susah. Gak bisa. Loh, saya penelitian, saya nanya ke timur, saya itu sering nemeni Habib Syekh. Kira-kira anak-anak yang ini ngerti enggak ke artinya? Enggak ngerti ternyata, tapi seneng. Karena enggak ngerti tapi seneng, akhirnya ekspresinya aneh. Loh itu coba kalau ngerti ya Hanana pasti ya Hanana. Ya, tapi karena enggak ngerti. Woi ini gendera sek, gendera slang naik. Bendera Iwan Fales naik. Kalau gak kebagian bendera, ya nah, nah. Jempol tak, ya nah, nah. Itu nandakan ini loh. Itu terjadi karena bangunan mahabbahnya disiapkan para ulama. ulama, lewat Rodotul Atfal, lewat pesantren. Coba kalau enggak ada ulama yang nyiapkan, enggak ada yang begini-begini. Makanya cerita tentang mahabbah ini enggak semuanya bisa. Makanya karena sudah mahabbah, enggak ada yang aneh ketika selawatan berlandaskan mahabbah. Makanya ada iya nana ya. Yang ngerti solawat tapi nggak ngerti solawatan, punya solawat nggak tahu mahab, maka akhirnya konslet, dikit-dikit musyrik, hulu, berlebihan. Lo orang cinta kan yang nggak ngerti, cinta dari dulu berlebihan. Lo ya nana itu, saya ketemu dia dulu. Lah iya, jauh itu lewat sudah, yes, gitu saya. Loh, jadi kalau cinta itu iya, biasa aja, cinta itu penuh ekspresi, yes. Makanya iya, nana biasa. Cinta kok itu hulu, berlebihan, musyrik. Dari dulu cinta itu berlebihan. Dek, wajahmu seperti purnama. Nah itu kan kalau dalam bahasa sholawat anta syamsun anta badrun ya rabbi bil mustofa balik maqasidana, itu musyrik. Masa Rasulullah menyampaikan semua hajat ndak gitu. Kalimat mahabbah itu kalau diukur semuanya musyrik. Di sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku, iku ya musyrik. Masa rapat dosa dino mah mati. Kalimat cinta itu gak bisa diukur dengan bahasa fikih, gak bisa. Gak bisa. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Itu kalau dibakas, kelahi. Masa dasmu sakmono gedene kembali ke rahim ibu. Gak bisa. Ya. Ini mahabbah, ini rasa cinta. Jangan diukur dengan bahasa fikih. Roma Irama kehilangan kekasihnya, ungkapannya musyrik. Ku tahu rumus dunia, musyrik gitu. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Ya Allah aja. Cinta yang kehilangan pun pedih. Lu iya pacar kita hilang gitu. Orang kalau kehilangan kekasihnya, enggak nanya anu polisi, enggak SMS, nanya Allah, karena terlanjur cinta kok. Pacar enggak datang yang ditanya Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Masa pacar yang tanya Allah. Ini bahasa mahabbah, jangan gitu. Quran sama Quran aja kalau kita salah ngitungnya konslet. Yang satu kalau kesalahan itu visitati ayamin, yang satu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Quran sama fikih salah ngitung konslet. La talbisul haqqo bil batil, tapi qawaidul usulnya Imam Syafi'i, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ad-daruratu tubihul mahdhurat, al-masyaqqatu tajlibut taizir. Konslet itu. Quran sama tasawuf, apa konslet lagi? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Lah terus hikam itu dibuka coba. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Kok enggak konslet. Makanya jangan mencampur antara bahasa fikih dan bahasa mahabbah. Kita di sini mahabbah pada Rasulullah menghasilkan bahasa cinta. Kamu sih cuma ngerti selawat enggak mau selawatan. Lah itu makanya yang menggambarkan bahasa cinta paling bagus itu Ibnu Katsir dalam kitab Qishatul Anbiya, menjelaskan burung emprit jatuh cinta. Burung emprit, tahu burung emprit? Burung pipit yang suka makan nak padi itu. Kan kecil segini. Merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ada dan dia lupa kalau Nabi Sulaiman ngerti bahasa burung. Dek emprit. Apa Mas emprit? I love you. Pret. Lampret empret betinanya pret, yang laki-laki naik pitam. Tempret. Aku cinta padamu. Kenapa kau sepelekan cintaku? Apa kamu enggak percaya aku mencintaimu? Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Kan aku leburkan, ku hancurkan, ku porak-porandakan kerajaan Sulaiman, ku rebut mahkotanya, kan ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Lah ini Nabi Sulaiman denger burung emprit gini, mau menghancurkan kerajaannya cuman geleng-geleng. Ya Allah, prit, prit, lambemu. Akhirnya emprit juga gak kalah tegak, kalah tenang jawabannya. Ya Sulaiman, jangan begitu. Aku memang kecil gak mampu menghancurkan kerajaanmu. Tapi kamu harus ingat ya Sulaiman, beginilah emprit kalau sedang jatuh cinta. Duh, ini muridnya ulama, makanya Islam kalau dipegang Nahdlatul Ulama tambah rame. Karena menjadi user paling bawah, membawa misi manusia agar kembali kepada Allah. Makanya muridnya ulama itu enggak usah ribet lah. Ya begini ini. Makanya yang lain kafir musyrik. Wong kiai itu saya waktu ngaji dipegangi sebuah hadis, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik dikasih ngerti dalam urusan agama. Jadi yang dikehendaki baik itu dikasih ngerti dalam urusan agama. Nah, khairan di situ itu nakirah. Khairan itu dimanapun kok nakirah, maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempur, yang sempurna. Lah manusia enggak mungkin sempurna, maka kebaikannya enggak bisa berdiri sendiri. Contoh kebaikan itu enggak bisa berdiri sendiri apa? Ya contohnya sekarang. Yo, siapa sekarang yang paling baik? Loh, kalau ditanya malam hari ini yang paling baik siapa? Ini orangnya, gak usah pakai nyari-nyari siapa paling baik. Saya. Duh, kok ragu-ragu sama ya? Jadi kebaikan malam hari yang paling baik siapa? Sendirian, kasih mic, gak ada yang bantah, jaga dua orang. Ini paling baik, pokoknya malam hari ini. Yai Marsudi kalah baik kan saya. Lihat lah, kalau malam hari ini tanya siapa yang paling baik? Saya. Tapi karena kebaikan itu gak bisa berdiri sendiri. Saya gak boleh, saya paling baik, gak boleh. Iya, karena saya menjadi terlihat baik karena ada munas yang kemudian bikin acara. Loh, kalau gak ada beliau sebagai panitianya, ya saya gak ada di sini dong. Artinya saya gak terlihat baik. Lah kalau sudah gitu ribut kita berdua. Ya baik saya, kata panitia. Ya baik saya, kata saya. Nah, kalau penyelenggara gak dibikinkan acara, gak ada di situ. Saya juga bisa ngomong, kalau gak ada saya jelek. Iya, kalau cuma Mbak Vivi aja jelek. Gak imbang. Sampean cuma melihat cantik, gak lihat yang jelek. Loh, itu baik itu begitu, gak bisa, ini kan baru dua. Ini baru dua baik, ini udah ribut, saya sama panitia bisa kelahi itu. Terus paling baik, panitia baik saya. Enggak ada selesai, itu baru dua, kalau tiga lebih masalah lagi. Kalau tiba-tiba yang di depan ini voting, ya ini baiknya pengajian ini karena kami hadir. Kalau kami tidak datang, ini namanya bukan pengajian, Jackson. Duh, itu loh. Mana khairon itu di situ, khairon yang nakiroh itu di situ. Nah kalau di situ ada yang protes siapa? Panitia juga. Kalau nggak ada yang nata kursi juga jelek katanya. Padahal kita nggak tahu yang nata kursi tadi sholat duhur apa enggak, kan kita nggak ngerti. Karena nggak mungkin kiai yang nata. Sing mau udah habisnya. Yang ibu-ibu ya karena saya masak ya. Kalau nggak ada yang masak lapar semua pergi ke warung, sepi itu pengajiannya. Orang sini bisa ngomong, makanya gak bisa berdiri sendiri. Masakan jadi enak karena ada garam. Orang sini gak punya garam, yang punya garam orang Jepara sana, diantar ke sini pakai truk. Sampean ngerti supir truknya gak mampir warung remeng-remeng? Gak ngerti. Loh, makanya ya, kebaikan itu enggak, Pak Kiai enggak boleh merasa paling baik. Kita haji itu loh sebaik itu, enggak bisa sempurna tanpa bantuan orang Yahudi. Lah kalau enggak ada Yahudi sampean mau pergi kacing langi? Yang bisa bikin pesawat Yahudi. Pak Habibie suruh bikin pesawat enggak jadi-jadi. Wong namanya Tetuko, sing teko ratu kutu ku sing tuku ra teko. Teko. Lah, perempuan kita jadi cantik ini lah. Ini berkatnya orang Jawa, orang Kristen yang di Prancis yang pinter bikin parfum. Kalau bedak Citangkolo yang mau siapa? Wong beras ditumbuk blonteng ka? Kabeh. Loh ini makanya orang enggak bisa berdiri sendiri, makanya jangan sok-sokan. Ini pengajian menjadi baik ini apa? Ya karena ada yang bikin mic. Ini Jepang yang bikin mic. Orang jadi enggak haus karena ada yang bikin air kemasan. Jadi enggak ada yang bisa berdiri sendiri, maka halalan thayyiban mutlak itu susah sekarang di sini nih. Anti Pancasila pakai uang. Uangnya ada stempelnya Pancasila. Loh ya kan? Bank haram. Kalau bank haram baca Quran haram karena percetakan Al-Quran pinjem ke bank. Lha piye itu, Bo? Lah sebelum dibeli oleh Depak kan pinjem dulu ke bank, nolok apa noroki dulu. Mana ada, ayo. Enggak ada. Banser terlihat gagah yang bikin baju Sritek Cino. Baru dijahit sini. Tapi masih ada jaminan. Di dunia ini masih ada barang yang sangat halal, thayyiban. Masih ada. Apa? Air hujan. Tapi kalau mau halal tentang air hujan, nang mangapa ngono ya. Aja nganggo cidok, sing nganggo cidok Cina soalnya. Dadi paling halal ngono. Itu halal. Lah itu makanya kiai tahu, ndak mudah terus kemudian halal haram ndak mudah. Rokok haram. Ya rokok haram enak kalau kita ngomong rokok haram. Tapi rokok itu punya efek sosial yang panjang, 174 triliun masuk APBN. Kalau rokoknya haram, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan, jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok, dosa lewat jalannya pemerintah. Loh makanya ulama enak, makanya ikutlah ulama. Kenapa kamu gak ngerokok? Kalau ngerokok pusing, kiai. Oh makruh. Kenapa kamu ngerokok? Kalau gak ngerokok malah pusing, wajib. Ini enak melok kiai itu, enaknya luar biasa. Karena tahu hukum-hukum dasar begitu. Nah itulah yang kemudian orang kalau gak tahu itu. Nah itu makanya muridnya ulama itu indah. Kita ini ngaji terus, indah. Tapi ngaji kemana-mana naik mobil, sehingga we Jepang. Coba, lo ya. Cuman mobil Jepang dan pakai katok kolornya Cina yang bikin. Sepatu saya ini mereknya apa coba kita lihat. Turauno. Loh itu. Ya enggak ada lo itu lo kehidupan kita. Makanya jangan sok-sokan. Makanya ulama itu kalau bikin hukum hati-hati banget. Hati-hati banget. Kenapa? Karena hidup bersama dengan titik terbawah yang berhadapan langsung dengan pengin orang yang pengin belajar agama ngisor dhewe kok piye to sampean niku. Wong kene bawah sendiri. Itu. Makanya kita ini diajari para ulama. Yang paling bawah di Indonesia ini enggak satu. Macem-macem tapi memaksakan diri untuk tetap bersama dalam satu negara. Arab enak satu bangsa dipikul puluhan negara. Eropa enak satu bangsa dipikul puluhan negara. Tapi kita ini puluhan bangsa dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Lebih berat. Makanya jadi orang Indonesia itu enggak mudah. Makanya yang paling pas ya jadi NU. Yang bisa mengerti. Iya, mengerti yang mabuk, mengerti yang enggak mabuk. Makanya orang NU itu penumpangnya banyak. Ya di sini ada yang senengannya sholat duhur tok, ada yang setahun kira-kira. Ulama itu biasa muridnya, ada yang habis ngaji bantar dadu, ada. Loh, makanya NU itu penumpangnya macam-macam, karena semuanya Allah yang akan membawa mereka jalan kebenaran. Makanya NU itu nyopirnya harus hati-hati, karena penumpangnya macam-macam. Pelan harus blundung, kalau kebanteran nabrai apa-apa. Tapi ya jalannya enggak terlalu cepat. Nah, kalau yang sebelah ini kan jalannya cepat. Cepat jalannya, wong kalau enggak jenggotan enggak boleh naik. Yang naik yang jenggotan tok, yang cingkrang tok, tahlilan suruh turun. Makanya larinya buanter, weng weng weng. NU. Ini wong. Tapi nabrakan. Dikono sing nabrak sapi. Lah itu deh, makanya ulama kita memberi pelajaran. Satu contoh ini yang tadi itu pelajaran yang paling berharga adalah Munas ini berani memutuskan penghapusan kata kafir dari Indonesia. Saya dengar langsung sujud syukur kok. Lah kenapa? Ini Indonesia. Indonesia ini para ulama jago dulu. Kan itu berkasta-kasta, raja, hamba. Ini diisi aja sama ulama. Bagaimana hidup bersama? Masukkan kalimat musyarakah yang akhirnya menjadi bahasa masyarakat. Kalau sudah menjadi musyarakah harus saling bertanggung jawab dan saling mengerti. Yang punya konsep sebesar itu Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka kemudian hilangnya raja hamba diisi dengan kalimat ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Nah, kalau sudah rakyat ya artinya sudah bukan kafir. Karena kafir ini yang menolak, menentang. Tapi kalau sudah hidup bersama namanya zimmi. Nah, kalau sudah saling bertanggung jawab ra'iyah. Nah, itulah maka penduduk Indonesia disebut rakyat, dan satu-satunya kaum muslimin dunia yang sanggup menyebut rakyat penduduknya dengan bahasa rakyat, bahasa Rasulullah, hanya ulama Indonesia. Tak ada. Nah, ro'iyah kalau berkumpul harus membicarakan nasibnya, wasyawirhum fil amri, namanya musyawarah. Nah, kalau sudah musyawarah jangan menang-menangan sendiri. Tafasahu fil majalis, maka lahirlah konsep majelis. Nah, kalau sudah membicarakan nasibnya, bicarakanlah sesuai dengan apa kedamaian yang akan ditebarkan seperti wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan namanya kursi. Itulah ya, yang ngatur itu semua dulu para wali, maka kawasannya disebut wilayah. Nah, kalau sudah seperti cari negara bareng Islam di dunia, di mana? Ya di Indonesia. Kenapa? Karena itu bukan bahasa warung. Itu jadi bahasa resmi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Makanya kalau ada Hizbut Tahrir ke sini pengen ngerubah, ini ya masalah aja dia cari. Kenapa? Ya mereka enggak punya akar sejarah di Indonesia. Itu ini kan negara-negara, nanti panjanglah itu ceritanya, tak ceritakan lagi. Sekarang Mbak Bevi nyanyi lagi ya. Iyalah, masa saya terus. Iya, Ustaz Zulfikar, tak terusin aja nanti belakang lagi kalau masih mau denger. Kalau enggak ya enggak apa-apa, terima kasih. Terus gue mesti bilang wow gitu. Ya itulah, itu Indonesia, makanya kita Masya Allah, inilah Mbak Bibi ya. Nyanyi yang bagus, yang saya bisa, yang lain enggak bisa saya. Sampai terlalu bagus suaranya. Saya Bibi saya, enggak bisa. Oh, kalau saya musik rock. Ya, nanti. Lagu apa? Dan? Saya ini lagunya ini beda lagunya. Lagu saya ini yang saya paling ingat itu Gala-gala. Ngono tok. Nah ya, inilah mudah-mudahan kita semua dengan Allah. Ini biar nanti teruskan Pak Bibi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.